إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majlis yang sangat mulia ini, majlis al-ilmu, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhir kelak. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pengumuman, tema kita pada sore hari ini atau petang hari ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita wajib meyakini bahwasanya setiap orang beriman pasti akan menghadapi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian. Fitnah dalam segi bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an adalah al-imtihan, ujian. Bukan seperti fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia kalau namanya fitnah itu adalah apa? Menuduh orang tanpa hak, tanpa bukti. Jangan kau memfitnah aku. Ini bukan bahasa pembahasan kita ya. Ini sebetulnya bahasa yang berasal dari bahasa Arab, cuma di salah tempatkan maknanya. Dan itu banyak dalam bahasa kita. Ya, bahasa kita ini banyak mengadopsi bahasa Arab, cuma pemahamannya beda dengan yang aslinya. Maka kita mau yang asli di sini, ya, enggak mau yang palsu. Enggak mau yang ya KW. Kita mau fitnah yang kita maksud di sini adalah fitnah yang sesuai dengan bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maknanya ujian. Setiap orang muslim, muslimah pasti akan menghadapi fitnah alias ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan kedua, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim falayaklaman allahu alladina sadaku walayaklaman al-kadibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji, tidak difitnah, yuftanun. Walaqad fatanna, dan sungguh kami telah menfitnah. Di sini artinya apa? Menguji orang-orang sebelum kalian, dan sungguh kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Ini adalah janji Allah untuk Allah menguji setiap yang mengatakan kami beriman. Dan ujian itu banyak macamnya. Dan ujian di akhir zaman, fitnah di akhir zaman, ini lebih dahsyat, ya. Sebagaimana yang Rasul pernah gambarkan dalam hadis riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan kaqitu ilailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Karena akan muncul di akhir zaman fitanan, berbagai macam bentuk fitnah ujian. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Takutlah lain muslim. Bagaimana bentuk fitnah tersebut? Ini salah satu yang perlu untuk kita selalu ingat, untuk kita terus termotivasi agar kita menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman ini. Kata Rasulullah SAW, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Pagi harinya orang itu masih mukmin, sore harinya sudah kafir. "Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran." Sore harinya masih mukmin, namun pagi harinya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang Rasul kata Allah Ta'ala, "La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul tidak berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengambarkan, memberitahukan, memperingatkan bahwasanya nanti akan ada di antara umat Islam yang murtad dari agamanya, yang kafir setelah keimanannya. Ini bukan main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Makanya Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati ketika dalam keadaan muslimun. Karena memang ada di lapangan, dan faktanya itu juga ada, orang-orang yang murtad dari Islam. Terkadang mereka tidak menyadarinya. Maka kewajiban kita ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah untuk betul-betul waspada, untuk betul-betul berhati-hati dari fitnah akhir zaman ini. Yaitu dengan diantaranya kita mempelajari bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman, tentunya dengan bimbingan, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa orang itu murtad dari agamanya? "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Karena orang itu menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu yang memotivasi kita untuk mengkaji hal ini. Karena fitnah akhir zaman, kata Rasulullah SAW seperti tadi, kaki telan mudlin, seperti malam yang gelap gulita. Terkadang tidak nampak mana yang hak, mana yang batil. Semuanya serba samar-samar. Maka harus ada betul-betul kehati-hatian, kewaspadaan. Apalagi juga kita diajarkan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari empat hal. Terutama ketika kita tasyahud. Allahumma inni a'udzubika apa? Min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya dajjal. Ini adalah sesuatu yang harus membangunkan jiwa kita. Ada apa dengan fitnah itu? Sampai kita apa? Dianjurkan, disunahkan untuk berlindung kepada Allah. Ini karena apa? Kedahsyatan fitnah tersebut. Tidak main-main. Allah atau Rasulullah SAW cantumkan bersama tiga hal yang lain yang sangat dahsyat. Azab kubur, fitnah, ya, azab neraka, kemudian juga fitnahnya dajjal. Ini sesuatu yang dahsyat. Allah gandengkan, atau Rasulullah SAW gandengkan dengan fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Adab kubur na'udzubillah min dzalik mengerikan. Adab neraka sangat dahsyat, ya. Demikian pula fitnah dajjal yang sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa selamat darinya. Demikian pula dengan fitnah al-mahya, fitnah kehidupan, terutama kehidupan di akhir zaman ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini sekedar gambaran tingkat secara global bagaimana fitnah yang sangat dahsyat yang akan menimpa terutama kaum muslimin di akhir zaman ini. Dan Rasulullah SAW telah bersabda tentang asmatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Inna min baini yadai sa'ah antadhara fitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Kita akan lebih fokuskan di sini tentang fitnah asyubuhat, fitnah kerancuan dalam beragama, fitnah yang berupa pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan yang dinisbatkan kepada agama Islam. Dan juga tentang bagaimana keadaan kaum muslimin di akhir zaman nanti. Ini yang perlu untuk kita sampaikan dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, dalam rangka ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Dan dalam rangka wadzakir, berilah peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasul sampaikan tadi, munculnya berbagai fitnah, dan dalam lanjutan hadis itu dikatakan, an yaqilal ilmu, sedikitnya ilmu. Wa an yadharal jahlu, dalam riwayat muncul berbagai macam bentuk kejahilan. Ini di antara fitnah akhir zaman. Banyaknya kaum muslimin yang tidak paham urusan agamanya, yang tidak paham sumber agamanya, yang tidak paham tentang akidahnya, tentang siapa Rabbnya dan siapa sesembahannya. Dan ini yang Rasul juga sabdakan dalam hadis yang lain, la yati zamanun illa waladi ba'da syarun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Semakin kita jauh dari zaman kenabian, dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman para sahabat, semakin kita dekat dengan hari kiamat, itu kualitas ilmunya kaum muslimin semakin menurun. Banyak kaum muslimin yang tidak paham urusan agamanya. Meskipun dalam urusan dunia, masya Allah, mungkin sudah gelarnya profesor, doktor, urusan dunia, namun urusan agama minus. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ketujuh, insya Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu, mengerti zahirnya urusan dunia, namun urusan akhirat hum ghafilun, mereka lalai. Jika dibandingkan dengan generasi pertama umat ini, tabi dan tabi tabi ini sangat jauh kualitas ilmunya kaum muslim. Jangankan dalam urusan ibadah, urusan akidah yang merupakan fondasi dasar, ya. Jangankan yang lebih mendalam lagi urusan akidah, masalah yang sangat sebetulnya terang benderang seperti matahari di siang bolong, namun banyak kaum muslim tidak paham. Di antaranya tentang masalah ain Allah, di mana Allah, yang mana kata para ulama dalilnya ribuan di dalam Al-Quran, hadis, di dalam ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ucapan ulama salaf. Banyak kaum muslimin yang masih tidak paham pembahasan di mana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ketika kita memberikan orientasi di salah satu kampus ya, yang hadir mahasiswa-mahasiswi, kita tes dan memang banyak yang tidak paham. Pertanyaan sangat mudah, di mana Allah? Padahal setiap hari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya banyak yang tidak paham di mana Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjawab Allah di mana-mana, ada yang menjawab Allah tidak di ruang, tidak di waktu, ada yang menjawab Allah bersemayam di hati para wali-walinya, ada yang menjawab Allah bersatu dengan para wali-walinya, ada yang mengatakan tidak tahu. Namun ada juga yang mengatakan Allah sama, Allah di atas langit. Dan inilah yang benar. Dan ini yang pernah Rasul tanyakan kepada seorang budak perempuan yang hidup di pinggir gunung. Ini kata para ulama salah satu bukti semakin jauh dari zaman kenabian semakin turun kualitas ilmu agama kaum muslimin. Perhatikan seorang budak perempuan yang ketika itu tuannya mengadukan kepada Rasul karena sang budak lalai menjaga kambingnya sehingga diterkam oleh serigala. Maka Rasul pun mengujinya, mengetesnya, bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Sang budak menjawab secara spontan. Jawaban yang muncul dari fitrah seorang manusia yang beriman kepada Allah. Beliau menjawab, "Fisama, Allah ada di atas langit." Rasul pun mengatakan kepada sang majikannya, "Atikah fa'inna mu'minah, merdekakan dia, karena dia seorang mu'minah." Di antara kirinya, karena dia yang mengikrarkan Allah ada di atas langit. Kata para ulama, lihat, seorang budak yang termasuk orang awam, yang hidup di pinggiran gunung, atau di perbukitan, yang jauh dari majlis ilmu, yang mereka tidak betul-betul mendalami ilmu agama. Cuma secara fitrah yang masih belum terkotori oleh pemikiran-pemikiran filsafat atau ilmu kalam, secara spontan dengan fitrahnya mengatakan di atas langit. Kata para ulama, ini budak. Jawabannya benar ketika ditanya tentang hal ini. Namun kalau coba kita tanya kepada para profesor-profesor dunia, doktor-doktor urusan dunia, di mana Allah? Kata para ulama, banyak yang tidak tahu. Bahkan jangankan yang urusan dunia, urusan agama pun banyak yang salah. Karena salah mencari ilmu agama. Ini salah satu contoh, semakin lama semakin menurun kualitas ilmunya kaum muslimin. Masalah yang sangat sepele sebetulnya. Dalam artian yang terang benderang di dalam Islam. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Ini suatu yang hal. Makanya sampai-sampai Imam Abu Hanifah ucapkan keras dalam hal ini. Beliau mengatakan barang siapa ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab tidak tahu, maka dia kafir. Ini ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Karena pada waktu itu semua orang yakin dengan akidah yang ini, tahu akidah yang seperti ini. Ketika itu masih murni, dalam artian belum dimasuki kotoran-kotoran filsafat yang mereka merubah akidah kaum muslimin. Sampai ada ucapan seperti itu dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Karena pada zaman itu semua paham hal seperti ini. Demikian pula ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah bersemayam atau Allah tinggi di atas arsy? Kata para ulama, Imam Malik terakhirnya mengusir orang ini dari majlis beliau. Kenapa? Sebabnya karena pada zaman itu orang yang seperti ini itu jarang, yang nyeleneh pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala. Karena semua yakin, mereka meyakini tentang sifat Allah, namun mereka tidak membahas bagaimana sifatnya Allah. Ketika muncul orang yang nyeleneh seperti ini, langsung diusir. Kenapa? Di zaman itu rata-rata orang-orang meskipun seawam-awamnya paham hal seperti ini tidak boleh ditanyakan. Ini kualitas para kaum muslimin di zaman as-salafus saleh dahulu. Namun dengan semakin dekatnya kita dengan akhir zaman, maka kata Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat, meskipun masih tanda kecil hari kiamat, yaitu an yaqilal ilmu, ilmu semakin apa? Berkurang. Bukan berkurang dalam artian ya agama Islam ini ada sebagian yang berkurang, tidak ada. Lengkap masih an, cuma kualitas kaum muslimin dalam ya mencari ilmu agama, dalam mereka bersungguh-sungguh mendalami ilmu agama, ini sangat menurun. Ya. Kalau dulu ada istilah kata para ulama, al ilmu yu'ta wa la yati, ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Ya. Dulu para santri yang datang ke rumah ya guru-guru mereka, mereka berjalan satu bulan lamanya mencari sebuah hadis, seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas datang ke seorang yang mendengar sebuah hadis yang belum beliau dengar. Ketika datang sampai di rumahnya masih siang hari, beliau tunggu di luar rumah karena enggak mau mengganggu sang guru karena waktunya untuk istirahat. Ini dulu ya. Sang murid datang. Sekarang banyak yang apa? Terlambat datang. Ya kan? Ini salah satu bukti semakin menurun. Dulu berjalan satu bulan mereka tempuh. Ini berapa jam saja terlambat, ya kan? Nah, dan itu bukan di sini saja, di mana-mana. Ya. Ustaznya datang dulu, ya. Murid-muridnya masya Allah sudah lebih pintar kelihatannya. Inilah fenomena yang harus kita apa? Betul-betul pahami dan kita betul-betul ini untuk apa? Memperbaiki diri. Setiap orang harus ya punya semangat untuk terus memperbaiki diri dari segi ilmunya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir zaman ini. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan di antara tanda hari kiamat pula yaitu berkurangnya para ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan inna allaha la yantazir ilma intiza'an walakin yantazir ilma biqabdil ulama hatta idalam yabqa alimun ittakhadhan nasur usan juhala. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba, secara langsung, akan tapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Sampai ketika sudah tidak lagi tersisa ulama atau sedikit sekali ulama, manusia mengambil ilmu dari orang-orang yang jahil, menjadikan orang yang jahil sebagai panutan, guru spiritual atau penasihat spiritual, yang lama dijadikan ulama. Hatta idalamnya baka alimun itakhadhan nas urusan juala. Ketika para ulama sudah sedikit habis, maka mereka menjadikan orang-orang jahil sebagai ulama-ulama mereka. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'astau bagari ilmin fadalu wa'adal. Ketika mereka ditanya tentang ilmu agama, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Ini fitnah akhir zaman. Banyaknya orang-orang yang jahil namun berlagak ulama, berlagak sebagai guru agama, namun ucapannya jauh dari ilmu, ilmu agama. Ini harus kita waspadai. Karena Rasul sampaikan tadi, akibat kalau kita menjadikan orang yang jahil sebagai ulama, maka dhalu wa dhal, mereka sesat dan mereka akan apa? Menyesatkan. Kalau kita lihat juga pada zaman ini, dengan meninggalnya misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salihimin, Syekh Al-Bani rahimahullah, yang merupakan mujaddidu hadal asr, pembaharu abad ini, tidak ada lagi pengganti beliau atau mereka bertiga. Ya. Inilah semakin lama semakin sedikit ulama-ulama tersebut. Ya. Kalau di Saudi Arabia misalnya masih ada ya sebagian ulama yang betul-betul ya luar biasa keilmuannya. yang sering kita sampaikan dan yang kita saksikan dulu ketika kita belajar di sana, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajjal hafizallahu taala. Ini ya, kalau kita mau berkaca siapa ulama yang sebenarnya ya, dari segi keilmuan khususnya, dari ilmu hadis khususnya lagi. Bagaimana ketika beliau mengajar kita dulu Sunan Abu Dawud ya. Beliau mengajar ya dengan metode klasik, disampaikan perawi-perawinya. Haddatsana qala Abu Dawud, haddatsana Qanabi, haddatsana Sufyan, haddatsana fulan wa fulan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahas siapa perawi ini dengan hafalan beliau. Itulah kata para ulama dulu, al-ilmu fi sutur. Ilmu itu dijaga, dihafalan. Itu para ulama terdahulu. Ilmunya apa? Ya, atau bisa dikatakan ini buku yang berjalan, perpustakaan yang berjalan. Ini ya, salah satu contohnya Syekh Abdul Sattar Abbad. Beliau tidak megang buku. Yang megang buku koreknya, pembacanya. Dibacakan kitabnya. Namun dengan bahasa Arab, bukan dengan terjemahan. Ya, bahasa Arab dibacakan, beliau sanggup mengulang lagi hadis tersebut. Ribuan hadis dalam Sahih atau Sunan Abi Dawud. Dan beliau sudah ya, mungkin melewati kutubus sitah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, beliau mensyarah lewat hafalan beliau. Hadisnya beliau ulangi lagi. Perawi-perawinya beliau kupas tuntas. Ya. Ini kalau di negeri kita tidak ada seperti ini. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW dahulu. Bahwasanya Allah tidak mencabut ilmu agama secara tiba-tiba, secara langsung. Namun Allah wafatkan para ulama. Sehingga zaman sekarang ini sedikit ulama-ulama yang seperti itu. Maka kewajiban kita di sini untuk apa? Waspada. Untuk berhati-hati. Jangan asal dikatakan orang ini ulama, kita ikuti. Kita lihat bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana ilmunya. Ya. Apakah ilmunya kopas saja dalam artian ya, baca buku, terjemahan, tanpa lihat sarannya para ulama al-sunnah wal-jamaah? Atau hanya sekedar orang itu pakai otaknya saja dalam menyampaikan ilmu, bukan kembali kepada ilmunya para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhu. Maka inilah zaman fitnah. Banyaknya orang-orang jahil namun apa? Sok jadi ulama. Ya. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti itu. Dalu wa dalu. Kalau kita ikut, maka kita akan tersesat juga. Dan inilah prinsip akidah atau prinsip al-sunnah wal jamaah. Bahwasanya dalam mencari ilmu agama, itu harus betul-betul selektif. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan. Asal nongol di televisi, ya, muncul di media sosial, di radio atau di mana langsung kita terima. Tidak boleh. Harus apa? Selektif. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama tabi'in Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam mencari ilmu agama tersebut. Beliau juga mengatakan dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya kepada para perawi-perawi itu. Namun ketika munculnya fitnah, yaitu perpecahan di tengah umat, munculnya kelompok-kelompok sesat, kami bertanya kepada para perawi-perawi hadis, sammulana rijalakum, sebutkan siapa guru-guru kalian. Jika disebutkan guru-gurunya dari as-sunnah, qabilna, kita terima hadisnya. Namun kalau disebutkan guru-gurunya dari al-bid'ah, kelompok sesat, maka radadna, kami tolak, kata seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sir rahimahullah ta'ala. Sedemikian pula wasiat para ulama ketika menjelaskan hadis tentang bahayanya Dajjal. Kata Rasulullah SAW, man sami'a ad-Dajjal falyan anhu. Barang siapa yang mendengar munculnya Dajjal, ini yang sudah kita sampaikan dari kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Kata para ulama, Rasul bersabda, apabila Dajjal muncul, maka menjauh darinya. Karena dia apa? Melontarkan berbagai macam bentuk syubhat yang itu akan apa? Menarik manusia. Sampai ada seseorang yang sombong, sok mengatakan aku beriman, aku akan bisa mengalahkan Dajjal. Namun pada akhirnya dia takluk kepada Dajjal, dia pun beriman kepada Dajjal, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali kalau orang itu sok esok ngemintar. Sudah Rasul wasiatkan kalau ada Dajjal muncul, menjauh, jangan mendekat, karena bahaya sekali. Kata para ulama, Dajjal ya, sebetulnya kalau dibandingkan dengan fitnanya kelompok-kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah ya, dai-dai penyesat umat, ini lebih berbahaya dai-dai penyesat umat sekarang. Karena apa? Dajjal muncul sekali seumur dunia ini, pada akhir zaman. Ahli bid'ah bermunculan setiap hari. Dajjal ada tandanya, kafara. Di antara dua matanya, ahli bid'ah apa ada? Nah, apa ada di sini ahli bid'ah? Dajjal gak bisa masuk ke kota Madinah, kota Mekah, ahli bid'ah bertelur di sana. Ada banyak ahli bid'ah di sana juga. Ya. Ini bahaya Dajjal. Dan juga lebih berbahaya dari itu, ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan tadi. Dai-dai yang menyesatkan. Dan ini yang pernah Rasul sampaikan kepada seorang sahabat juga yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, suatu saat Hudzaifah pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dahulu manusia, para sahabat, bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tentang bagaimana hukum sholat, tentang ya berbagai macam kebaikan. Namun aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang kejelekan. Apa? Tujuannya jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Ini seperti kita sekarang ini belajar tentang fitnah, ya, agar jangan sampai fitnah itu menimpa diri kita. Agar jangan sampai bahayanya fitnah itu di akhir zaman ini khususnya menimpa diri kita. Yang sudah kita sampaikan tadi gambarannya luar biasa bahayanya. Orang itu bisa murtad kalau orang itu terkena jaring-jaring fitnah. Dan jangan pernah kita merasa aman dari fitnah tersebut. Rasul saja mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut. Kalau kita merasa aman. Rasul saja telah menggambarkan akan ada orang-orang yang terjerumus ke dalam fitnah tersebut yang murtad dari agamanya kalau kita masih merasa aman. Apalagi dengan kekurangan ilmu kita, apalagi dengan kita ini sangat jauh dibandingkan ulama salaf terdahulu. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sarin. Ya Rasulullah, dahulu kita itu di masa jahiliyah, di zaman kejelekan. Fahal bada hadza syarr min khairin. Apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Rasul menjawab, iya, akan ada kebaikan setelah kejelekan itu, setelah zaman jahiliyah. Yaitu akan munculnya Islam. Atau munculnya Islam sendiri itu kebaikan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejelekan? Kata Rasul, iya, na'am. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hadzal syarr min khairin, apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan lagi? Kata Rasul, na'am wa fi jahan. Ya, akan ada kebaikan itu, namun ada asapnya. Ketika Rasul ditanya, wa ma dakhalu ya Rasulullah, apa asap itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, qawmun yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Yaitu akan adanya orang-orang yang mengikuti selain petunjukku dan mereka mengikuti selain jalanku. Artinya akan muncul orang-orang yang berbuat kebid'ahan, yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah SAW. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hadza khairun min syarrin, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Rasul mengatakan, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Iya, akan muncul dai-dai yang menyerukan neraka jahannam. Man ajaba ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan dai-dai penyesat umat tersebut, mereka akan dijatuhkan juga ke dalam neraka, neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sifatkan siapa dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka dari kulit-kulit kita, kaum muslimin, ya. Dan mereka berbicara dengan bahasa kan. Mungkin juga bisa bahasa Arab, ya. Artinya kaum muslimin. Namun, kita perhatikan sejenak bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan du'atun da'i-da'i. Namun kata Rasul, du'atun ala abwa bi jahannam, da'i-da'i yang berada di atas pintu-pintu api neraka jahannam, yang mereka menyeru umat untuk masuk ke neraka jahannam. Maka dari sini kita harus waspada. Ini Rasul yang memperingatkan. Kalau kita masih mau mendengarkan sabda Rasul, maka hati-hati dengan sebagian dai atau sebagian orang yang mengaku sebagai dai. Tidak semua yang dikatakan dai itu baik. Tidak semua dai menyeru kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dai-dai yang kata Rasul ala abwaabi jahannam, menyeru manusia ke dalam api neraka jahanam. Menyeru kepada kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada wali yang telah mati, menyembah patung-patung dan sebagainya, atau yang menjadi provokator yang ingin untuk menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak, ini dai-dai yang wajib untuk kita waspadai. Tidak semua yang mengaku sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai tokoh agama, kita bisa ambil ilmunya. Apalagi tadi Rasul mengatakan ada ulama-ulama yang asalnya juhala, awal asalnya mereka adalah orang jahil, cuma karena diekspos oleh media, karena retorikanya indah dianggap ulama. Kalau kita mau tahu siapa ulama, maka lihat sabda Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar maupun dirham. Walakin yuwarisu ilma. Akan tapi mewarisi apa? Al-ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Rasulullah SAW. Dakwanya Rasulullah SAW. Ilmu yang dibawa, ilmunya Rasul. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu mantik, bukan ilmu kalam. Namun yang dibawa adalah warisannya Rasulullah SAW. Ini salah satu ciri ulama yang harus kita betul-betul pahami. Makanya kita harus tahu ilmu agama yang wajib kita pelajari. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu maqala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat. Ini ilmu agama. Adapun ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang menyimpang dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka harus kita jauhkan diri kita darinya. Ini yang Rasul khawatirkan. Umat sudah banyak yang jauh dari ilmu yang benar, namun mereka banyak tertipu dengan ulama-ulama yang dalu al-dalu tadi, terpengaruh dengan du'atun al-abwabi, abwabi jahannam. Kalau kita lihat di media sekarang, na'udzubillah min dzalik, yang mengatakan sebagai tokoh agama, ulama, ini banyak yang ucapannya bahkan bukan sekedar salah, bahkan bisa kufur. Kufur bukan kufur kecil lagi, kufur besar. Penistaan kepada agama Allah, yang menistakan agama bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir sudah lumrah, dalam akhir mereka memang tidak beragama Islam, memang mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma yang kita sayangkan, tokoh-tokoh agama mereka juga terkadang menistakan agama. Bahkan yang menistakan Al-Quran sekarang ini, siapa gurunya kalau bukan yang mengajarinya adalah sebagian tokoh agama di negeri kita. Demikian pula di antara tokoh-tokoh agama, ada yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Ini penghinaan kepada Rasulullah SAW. Namun tidak apa? Pidana. Ini yang lebih berbahaya. Kalau orang kafir mengatakan seperti itu, mungkin banyak kaum muslim yang sadar ini adalah apa? Keliru, salah kalau orang kafir. Yang berbahaya kalau tokoh agama menghina agama Islam itu sendiri. Ini yang sangat amat berbahaya. Apalagi zaman media sosial, dunia maya seperti ini, orang bisa berbicara seenaknya tanpa apa? Tanpa ilmu, disebarkan di mana-mana. Maka ini zaman fitnah yang harus betul-betul kita apa? Mewaspadai, harus betul-betul selektif. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asal mendatangi majelis ilmu, jangan asal-asal mendatangkan ustaz atau dai, kecuali yang betul-betul kita ketahui keselamatan akidahnya, kebenaran manhajnya, dan betul-betul orang itu berkompeten dalam bidangnya. Karena ini adalah hal yang telah Rasul wasirkan kepada kita dan juga diwasirkan oleh para ulama setelah terdahulu. Jangan kita lihat orang itu dari retorikanya. Banyak orang yang tertipu mengatakan ini alim, mengatakan ini ilmunya luar biasa hanya karena retorika bahasanya. Ingat sabda Rasul, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bentuk sihir itu adalah retorika yang indah. Alim fit'ah, kelompok menyesat umat, bukan karena ilmunya manusia tertarik, terkadang karena apa? Rayuan gombalnya, karena bahasanya, retorikanya. Ini bukan ukuran orang itu alim, ukuran orang itu alim sunnah. Lihat sekali lagi akidahnya, manhajnya, betul-betul tidak. Dia berpegang teguh dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Apakah betul-betul dia selalu merujuk kepada para ulama atau dia yang ingin untuk menjadi ulama namun sebetulnya adalah orang yang lama? Maka sekali lagi ini zaman yang penuh asikan. Harus selektif. Kalau tidak, bahayanya Rasul katakan jadi dhalu wa adlu, sesat dan menyesatkan di dunia. Di akhirat, man ajabam ilaiha qadafu fiha, barang siapa mengikuti ajakan dari penyesat umat tersebut, maka mereka pun akan apa? Menerumuskannya ke dalam neraka, neraka jahanam. Intinya ini poin pertama, bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman dengan kita banyak belajar ilmu agama. Nah, pertanyaan dari siapa? Dari yang berkompeten di bidangnya. Dari ustaz, dari ulama yang betul-betul ahlu sunnah wal jamaah. Yang asli, bukan yang KW. Dai, dari ustaz, dari ulama yang darah dan dagingnya bersatu dengan akidah para ulama salaf, yang mereka mengikuti jejak salafus saleh, yang dakwanya memprioritaskan dakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Ini yang kita ikuti. Jangan asal-asalan. Jangan asal bahasanya bagus, enggak bisa bahasa Arab, hanya hafalan nomor-nomor hadis kemudian dianggap sebagai ulama. Disuruh baca bahasa Arab, kitab-kitab ulama salaf, hala adri misalnya. Ini wajib untuk kita apa? Waspadai. Jangan hanya sekedar slogan, propaganda, lihat hakikat yang sebenarnya. Poin yang kedua. Di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman, kita saksikan sendiri bagaimana umat Islam dalam keterpurukan, umat Islam dihina, dijajah di mana-mana. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, intasara al-kufaru alaina la liquwatihim. Orang kafir itu menang atas kita bukan karena kekuatan mereka. Karena Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar-makar setan orang kafir itu lemah. Ini kata Allah, sebetulnya itu lemah. Akan tapi karena kita juga lemah, bahkan lebih melemah dari mereka, maka kita dijajah. Kata Syekh Jenderal Rahimahullah, intafaru alaina la liquwatihim lakin dha'ifina. Mereka menang atas kita bukan karena kekuatan mereka, namun karena kelemahan kita. Bukti yang sangat konkret sekali di negeri kita. kita ini mayoritas. Cuma kita ini sebagaimana nanti kata Rasulullah SAW, seperti ibu yang diombang-ambingkan oleh air zam. Satu orang kafir bisa menghebohkan ratusan juta kaum muslimin di negeri kita ini. Bahkan apa? Tanpa ada rasa takut sama sekali. Bisa ketawa masih ya. Seolah-olah apa? Ini penghinaan besar bagi kaum muslimin. Dan ini yang memang Rasul peringatkan. Dan sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Dan itu terjadi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Yusiku anta ja'alaikumul umam kama taja'al akadu ala qasatiha." Hampir-hampir kalian ini wahai kaum muslimin dikerumuni oleh orang-orang kafir. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan makanan. Bagaimana kita kalau melihat orang-orang yang kelaparan, di tengahnya ada nasi apa? Bebek, nasi goreng, nasi kebuli dan seterusnya. Bagaimana lahapnya mereka? Itulah keadaan umat sekarang ini. Umat Islam mau jadikan santapan oleh semua orang-orang kafir. Kemudian para sahabat bertanya, "Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita itu sedikit ya Rasulullah? Rasul menjawab, "La, tidak. Bal antum yawma idin kesir." Bahkan jumlah kalian itu banyak, mayoritas. Seperti negeri kita ini, 80 atau bahkan 90% penduduknya kaum muslimin. Namun apa kata Rasulullah SAW? "Walakinnakum ghulfa." Akan tapi kalian itu seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air zam. "Walakinnakum ghulfa ka ghulfa isail." Akan tapi kalian seperti buih yang dibawa diombang-ambingkan oleh air zam. "Wala yantazi anallahu min sururiku min suduri aduikumul mahabbata minkum." Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian. Ini yang kita sampaikan. Tidak ada lagi rasa takut dari orang kafir. Satu orang berani menghina apa? Jutaan, bahkan ratusan juta kaum muslimin. Rasul mengatakan, sungguh Allah akan mencabut rasa takut orang kafir dari dada-dada kalian. Atau Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada orang kafir terhadap kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Walaikrifannallahu fi kulubikumul wahan." Dan sungguh Allah akan menancapkan, menimpakan ke dalam diri kalian al-wahan, penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karihatul maut." Cinta dunia dan takut kematian. Ini yang kita sampaikan tadi. Bahwasanya sekarang kaum muslimin sudah lalai dari agamanya, lalai dari negeri akhirat. Belajar ilmu agama saja ogah-ogahan. Banyak anak-anak kaum muslimin yang masya Allah diberikan pendidikan dunia yang luar biasa. Pagi sampai siang malam dididik dengan pendidikan agama. Urusan agama nanti kalau sudah pensiun. Na'udzubillah min dzalik. Ketika berwasiat, berkata sang ayah, sang ibu, "Nak, belajar yang rajin ya. Jadi dokter, jadi pejabat, jadi aparat keamanan. Jangan lupa sholatmu." Apa artinya? Kalau lupa ya sudah, gak sholat gak apa-apa. Agama dijadikan sampingan, dunia jadikan urusan apa? Yang utama. Ini sebab umat dijajah. Itu kata Rasulullah. Umat dijajah karena apa? Jauh dari ilmu agama, jauh dari agama itu sendiri. Banyak kaum muslimin sekali lagi yang tamak kepada dunia, yang dikejar setiap harinya urusan dunia. Agama hanya berapa persen saja. Dan itu Rasul sabdakan dalam riwayat yang lain, Sunan Abi Dawud. Rasul mengatakan, "Idza tabayyatum bil aina wa akhadtum anabal baqar wa raditum biz zara wa taraktum al jihad sallallahu alaihi wasallam la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah jual beli dengan sejenis riba, seperti sekarang ini kaum muslimin, bahkan pak hajinya saja rentenir. Ada enggak Banyak, bukan hanya ada, banyak. Ya. Pak Haji jual minuman keras, ada enggak? Banyak. Karena apa? Tamak kepada dunia. Pak Haji yang menjadi apa? Penajah barang curian, ada enggak? Ini. Apalagi yang bukan na'udzubillah min dzalik. Ini umat Islam, enggak tahu halal wal haram. Tamak kepada dunia, kata Rasul, apabila kalian jual beli dengan sejenis riba. Contoh riba ya. Ini yang jangankan diamalkan, dipahami saya tidak. Ya. Contoh di hari raya Idul Fitri. Hari rayanya kaum muslimin. Namun malam-malam sebelumnya, jalan-jalan itu dihiasi dengan riba. Apa itu? Jual beli uang. Banyak kaum muslimin enggak paham. Rasul mengatakan az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddah. Pada akhir hadis Rasul mengatakan mislan bi mislin iyadan bi iyadin. Jual beli emas atau jual beli ya mata uang yang sama itu syaratnya harus sama jumlahnya, tidak boleh berbeda dan harus kontan. Kita punya uang 100.000 ya, satu lembar tukar dengan uang recehan 2.000-an mungkin atau 1.000-an, itu harus sama jumlahnya kata Rasul. Kalau tidak, itu namanya riba. Ada enggak? Itu malam-malam hari raya kita dihiasi dengan pemandangan riba. Ini yang Rasul sadarkan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain riba-riba tersebut. Rasul mengatakan idza tabayatum bil imna, jika kalian jual beli dengan cara riba. Kemudian kalian tamak kepada pertanian, persawahan, peternakan, tamak kepada dunia. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu berbagai macam ya. Bentuknya ada jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan kita belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, berdakwah, bersabar, ini namanya jihadun nafsi. Jihadun syaitan, jihad melawan syaitan, dengan bersabar, melawan syahwat, dan syubhat dilawan dengan keyakinan, dengan ilmu. Jihad melawan orang munafik, dengan ilmu, dengan orang kafir, dengan persenjataan. Jihad melawan ahli bidah, pelaku kemungkaran, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Jihad berbagai macam bentuknya. Ini saya tidak dipahami oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka akan apa? Jaya, akan mulia, akan menang di atas orang kafir. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, kalian tamak kepada dunia, kalian meninggalkan jihad, meninggalkan agama, kalian akhirat kalian, maka Allah katakan, Rasul katakan, sallallahu alaikum billah, Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Ini yang ya kita rasakan. Layan ziu hatta tarjula jinikum, dan kalian tidak akan dijadikan mulia, dientaskan keinginan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini sebetulnya solusi bagi umat Islam di zaman sekarang ini. Kalau mereka mau jaya, kalau mereka mau betul-betul kembali mulia seperti pada zaman para salafus saleh dahulu, yang dulu para sahabat di zaman Umar bin Khattab khususnya, mereka telah menggenggam dunia, mereka menguasai dunia, mereka menaklukkan negara Romawi dan Persia. Bukan karena ekonomi mereka yang canggih, apa yang kuat, bukan teknologi mereka yang sangat canggih, tidak. Namun karena mereka betul-betul kata Rasul berpegang teguh dengan agamanya. Yang Rasul khawatirkan bukan manusia kaum muslimin fuqara, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'alaikum al-faqra." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal-faqru akhsha alaikum." Kata Rasul, "Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian." Sekali lagi dalam artian saya, Rasul mengatakan, "Mal-faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha." Fatuh likukum kama ahlakatum. Kata Rasul, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian wahai kaum muslimin. Akan tapi yang aku khawatirkan justru sebaliknya. Antum bersapa alaikum dunia. Dilapangkan dunia atas kalian. Kemudian kalian apa? Berlomba-lomba, bermegah-megahan, mengejar dunia tersebut, tamak kepada dunia. Fatuh likukum, maka itu akan membinasakan kalian. seperti yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Maka sekali lagi, kalau mau solusi dari segala problematika umat sekarang, ini jawabannya Rasulullah SAW. Ini solusi yang Rasul berikan. Kalau kita masih mau apa? Beriman kepada Rasul, masih mau mengikuti ajaran Rasul. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tentunya agama Islam yang murni, yang bersih, yang asli, yang belum terkotori oleh kotoran-kotoran syirik, kebid'ahan, khurafat, pemikiran-pemikiran sesat, ataupun hal-hal yang menyimpang darinya. Ini yang harus kita pahami bersama. Fitnah akhir zaman itu fitnatul mal, fitnah harta, fitnah dunia, yang melalaikan kaum muslimin dari agamanya. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sampaikan, sampai-sampai orang itu apa? Dengan ikhlas, dengan ridho, menjual agamanya untuk menggapai urusan dunia. Banyak kaum muslimin yang murtad karena sembako. Banyak orang murtad masuk ke agama Syiah karena nikah mut'ah. Ya. Banyak orang-orang yang membela Syiah Rafidhah yang kafir, membela orang-orang non-muslim karena mendapatkan harta, uji lagi, kemudian mendapatkan kedudukan, rela menjual apa? Agamanya, menggadaikan akidahnya. Ini yang kita saksikan bersama. Bagaimana orang yang sudah kafir, yang tidak layak jadi pemimpin, dibela mati-matian. Oleh siapa yang membela? Kaum muslimin sendiri. Makanya solusi yang tepat, tidak ada lagi solusi yang lainnya untuk mengentaskan keinginan ini, kecuali dengan apa? Kaum muslim itu sendiri yang apa? Merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu apa? Merubah diri mereka sendiri. Makanya kita katakan tadi, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang kafir menang atas kita bukan karena kekuatan mereka, namun karena apa? Kelemahan kita. Lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah tauhidnya, sampai apa? Tadi orang mukmin membela orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Menjual ayat-ayat Allah, menjual agama Allah untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia ini. Kemudian ma'asal muslimin, itu poin yang kedua, bahwasanya tanda akhir zaman, bahwasanya kaum muslimin itu akan tamak kepada dunia. Dan akibatnya mereka dijajah, ditindas, di mana-mana. Maka harus kita tinggalkan fitnah dunia tersebut dan kita kembali untuk mempelajari agama kita, betul-betul mengamalkan agama kita, betul-betul kita apa, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan dunia yang sampingan, akhirat yang apa? Utama. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih utama dan lebih kekal. Ini yang dulu dipegang erat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka selalu mengingat pesan Rasulullah SAW, kun fi dunya ka'annaka gharib aw adru sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang yang menyeberang jalan. Enggak mungkin orang yang menyeberang jalan itu berhenti di tengah jalan. Dia pasti akan melanjutkan perjalanannya. Demikian pula jadilah engkau ini di dunia seperti musafir, perantau. Tidak mungkin orang yang merantau, musafir, itu tinggal selama-lamanya di perantauannya. Pasti akan kembali. Itulah orang muslim. Dia tidak mau kekal abadi di dunia ini. Dia ingat selalu akhiratnya. Dia selalu ingin mudik ke akhiratnya. Ingin menggapai kebahagiaan yang kekal abadi. Makanya dia mau berbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah, bagaimana kita menghadapi orang kafir yang ekonomi mereka kuat, politik mereka menguasai? Kita katakan, tidakkah Anda masih beriman kepada Al-Qur'an, kepada firman Allah yang telah berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak akan mungkin mencelakakan kalian, makar orang-orang kafir tersebut. Masih beriman tak? Hah? Masih beriman dengan Al-Quran? Ini janji Allah. Tidak ya. Mulut-mulut syaratnya. Intas diru bersabar. Menahan lisan. Menahan anggota badan. Namun bukan berarti diam. Bertakwa. Rubah diri anda. Allah akan menjaga anda. Ihfadillah yafadka janjinya. Allah. Lewat lisannya Rasul SAW. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kalian. Masih percaya dengan sabda Rasul? Ini sabda Rasul SAW. Bala intasbiru wa tattaku wa ya'tukum min farim hada yundirkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kata Allah Ta'ala, jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu dengan kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasul, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas karena Allah, itu takwa yang sebenarnya. Maka kata Allah Ta'ala, seandainya musuh telah mengepung kalian, ya, ekonomi kalian sudah diboikot misalnya, ya, musuh Islam menguasai dunia semuanya, ekonominya, persenjataannya, semuanya mereka kuasai, kita masih punya Allah. Allahu Akbar. Mana itu yang kita ungkapkan setiap hari, setiap salat? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari semuanya. Kenapa kita enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak yakin dengan firman Allah, "Intasbiru wa tattaqu." Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian. "Yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Allah akan menurunkan 5000 malaikat sebagai bala bantuan kepada kita. Satu malaikat saja bisa menghancurkan orang kafir semuanya di dunia ini, apalagi 5000. Cuma masalahnya, masihkah kita beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita mau mempraktikkan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, intasbiru wa tattaqu? Terkadang kita ini itu masih kurang yakin dengan firman Allah. Masih ada rasa ketakutan yang luar biasa, yang berlebihan. Seolah-olah orang kafir ini sudah menguasai ubun-ubun kita. Tidakkah kita masih yakin? Allahu Akbar. Ya. Rasul mengatakan, walau istama'at ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka ila bisya'in. Qad kataballahu alaih. Seandainya mereka semuanya berkumpul, ya, untuk mencelakakan kalian, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan kalian kecuali dengan apa yang Allah takdirkan asal. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau enggak melaksanakan apa yang Allah inginkan. Maka ini fitnah yang harus kita apa? Betul-betul ingat bahwasanya umat Islam ini sekarang sudah berpaling dari akhirat, berpaling dari agama Allah, mereka tamak kepada dunia, ya. Maka solusinya kita harus kembali kepada agama Allah, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita tentang fitnah yang akan menimpa umat Islam. Rasul telah menggambarkan kepada kita di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyak umat Islam, di samping tadi ilmu agamanya sudah berkurang, tidak paham ilmu akidah, mereka tamak kepada dunia, ini saling berkaitan. Kemudian Rasul memberitahukan bahwasanya umat Islam di antara sebab kejahilan mereka itu, mereka jatuh ke dalam asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah akhir zaman yang luar biasa dahsyatnya. Banyaknya dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan, ya. Jangan dikira kesyirikan hanya ada pada zaman jahiliyah. Jangan dikira kesyirikan hanya ada pada agama selain Islam atau pada penganut agama-agama selain Islam. Namun kesyirikan juga menjangkiti hati-hati sebagian kaum muslimin. Dan ini kalau kita perhatikan di negeri kita luar biasa banyaknya. Adakah kaum muslimin yang menyembah sapi, kerbau, ngalah berkah di kotoran kerbau? Ada enggak? Itu kaum muslimin atau orang selain Islam? Dua-duanya. Ya. Adakah kaum muslimin yang mengkeramatkan keris, menuhankan benda-benda keramat? Banyak. Adakah kaum muslimin yang menyembelih bukan karena Allah, menyedekahkan ya dengan asa sedekah laut, dengan nama sedekah bumi, ya menyembelih kerbau, sapi, kemudian diarak, ya kepalanya dipersembahkan kepada penghuni lautan, Nyi Loro Kidul atau yang lainnya. Ada tak? Banyak. Adakah kaum muslimin yang minta-minta kepada wali yang telah mati? Bahwanya ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqa bayu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin atau kabilah-kabilah dari kaum muslimin itu mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Hatta ta'budu qabayu min ummati al ausan. Sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini Rasul telah peringatkan. Umat Islam akan diuji dengan fitnah kesyirikan. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang pertama tidak sadar tentang apa itu kesyirikan. Tentang bahaya kesyirikan. Kalau ada orang korupsi, itu sudah kayaknya enggak ada harganya sama sekali. Kayaknya sudah finari jahannam khalidan fiha. Betul enggak? Wah, caci maki habis-habisan, sudah pokoknya tidak ada, harus sampah sudah. Kalau orang itu korupsi, apalagi ketemu KPK. Namun kalau orang itu menyembah wali yang telah mati, ya, bahkan menyeru umat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu masih dikatakan wali. Ya. Masya Allah punya karomah yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di media massa atau di YouTube dan sebagainya, bagaimana para penyeru-penyeru kesyirikan dianggap sebagai para wali, dianggap punya banyak karomah. Ya. Ini salah satu hari kiamat, memutarbalikkan fakta. Kalau kita perhatikan, banyak kaum muslim yang sangat amat jahil tentang apa itu kesyirikan. Mereka mengira kesyirikan itu hanya sekedar meyakini ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah. Itu syirik menurut mereka. Namun kalau tawasul kepada kuburan keramat tidak dikatakan syirik. Padahal jelas Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadu min duni awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, mana budu? Kami enggak menyembah wali-wali yang telah mati ini. Namun mereka hanya perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah menfonis orang itu menjadikan sekutu bagi Allah, berbuat syirik. Namun banyak kaum muslimin, apalagi dengan adanya tadi, du'atun ala buabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, tidak menyeru umat untuk berdoa langsung kepada Allah, tidak menyeru umat untuk bertanya kepada Allah, namun menyeru umat untuk mengkeramatkan kuburan-kuburan itu. Ini sekali lagi fitnah akhir zaman. Apalagi dengan adanya media sosial yang berbagai macam subhat mereka lontarkan. Kalau kita tidak pernah belajar akidah yang benar, kita jauh dari agama, pasti kita akan masuk ke dalam fitnah tersebut. Bagaimana orang-orang yang meskipun katanya profesor, doktor, ketika tidak ada ilmu agama yang betul-betul dari Rasulullah SAW dalam dirinya, akan kemakan fitnah tersebut. Siapa yang membela Kanjeng Dimas? Apa Dimas Kanjeng ya? Kaum intelektual juga, padahal khurafat, apalagi ngomong sebagaimana Nabi Sulaiman itu punya jin-jin, ini juga sama, punya apa? Jin-jin yang bisa menggandakan uang. Na'udzubillah min dzalik. Katanya profesor, cuma ucapannya apa? Khurafat. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah sekali lagi, kalau orang itu sudah ilmu agamanya sangat amat minim, meskipun gelarnya profesor, dokter, termakan dengan syubhat-syubhat fitnah akhir zaman ini. Kita mungkin enggak mengira kok ada profesor, dokter kepengaruh dengan hal seperti ini. Tidak, mustahil. Ya. Sebagaimana fitnahnya Dajjal, ya. Bagaimana? Ya, jahatnya fitnah Dajjal nanti pada akhir zaman. Ini saja fitnahnya Dimas Kanjeng sudah ratusan, ya, bukan berapa ribuan orang yang kena tipu dia. Ini belum Dajjal yang keluar. Ini masih apa? Masih juniornya. Dan masih banyak lagi yang lain seperti ini sebetulnya. Maka sekali lagi, kalau kita perhatikan akhir zaman ini luar biasa. Alhamdulillah kita masih mungkin diberikan nikmat berupa akhidah yang sahih. Kita syukuri terus. Dan kita terus pupuk. Agar terus kuat akhidah kita ini. Dengan mendatangi majlis ilmu. Di dalamnya dibacakan. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Diajarkan akhidah salafus saleh. Karena fitnah akhir zaman luar biasa. Jangan pernah menjamin kita pasti mati dalam keadaan muslim, bertakwa, dan sebagainya. Jangan pernah menjamin. Kalian bisa menjamin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita usaha. Ingat, hati kita di tangan Allah, bukan di tangan kita. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqalibu kaifa yasha. Sesungguhnya setiap hati anak Adam ada di antara dua jemari Allah. Dia yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita mohon ketetapan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah apa? Sekali lagi merasa aman dari fitnah syubhat tersebut. Jangan sok seperti yang Rasul sampaikan tentang orang yang sok menghadapi Dajjal akhirnya jatuh juga. Datang kepada ahli bid'ah, kepada majlisnya, ulama-ulama yang dalu wa dalu, kita ambil baiknya saja. Ini adalah orang yang sok. Dari mana Anda bisa memfilter sedangkan ilmu Anda pas-pasan? Sedangkan ulama dulu sangat-sangat amat khawatir jatuh ke dalam syubhat. Mereka mengatakan al-qulubu dha'ifah wa syubhat khatafa. Hati kita itu lemah. Sedangkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan itu cepat menangkap manusia. Maka harus kita ada kewaspadaan. Apalagi fitnah asyrik. Rasul saja merasa khawatir. Allahumma inni a'udzubika an usyika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Rasul saja khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Kok kita merasa apa? Aman dari fitnah syirik. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Demikian pula Nabi Allah Khalilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan wa janubani wa bani anak budal asnaf, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini para al-anbiya khawatir jatuh ke dalam kesyirikan atau fitnah syirik. Maka kita juga harus mencontoh mereka. Ada kekhawatiran dan itu menjadi cambuk untuk kita terus belajar, terus menjauhkan diri dari fitnah syubhat, dari fitnah kesyirikan. Terutama di zaman medsos sekarang ini, jangan sok ikut di grup yang di situ na'udzubillah min dzalik. Syubhat-syubhat yang menyeru kepada kesyirikan, syubhat-syubhat yang menyeru kepada kebid'ahan, syubhat yang menyeru kepada provokasi dan seterusnya. Kita tinggalkan, jangan sok. Oh, kita ambil baiknya. Oh, kita bantah. Sampai di mana ilmu Anda? Apalagi kalau kita belajar akidah salafus saleh, mereka melarang dengan keras al-jidal, debat kusir. Dan itu yang ada banyak di media sosial. Tidak habis-habisnya waktu ini untuk apa berdebat. Sedangkan ilmu kita pas-pasan. Untuk membaca buku ulama saja, kita masih malas-malasan. Banyak yang belum kita baca. Kenapa kok kita meladeni syubhat-syubhat yang tidak ada manfaatnya untuk kita apa? Debat tersebut. Lebih baik kita apa? Cari yang selamat. Kenapa kok kita apa? Esok mau menjadi pahlawan medsos. Well, grupnya aja mungkin puluhan ikut grup sana, grup sini. Isinya syubhat semuanya. Bahkan audzubillah min dzalik, sebagian dari kita pun kadang ada yang terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Sehingga apa? Menularkan kepada yang lain. Tidak tahu mana itu hak, mana itu syubhat, mana itu al-batil. Diambil semuanya. Di-share semuanya. Ini fitnah akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah mengetahui di akhir zaman ini akan banyak umat Islam yang jatuh ke dalam kesyirikan, maka sikap kita yang pertama betul-betul menjaga diri kita atau wajah kita dari kesyirikan. Kita harus banyak-banyak belajar tentang tauhid, tentang akidah para salafus saleh. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, wa janubni wa bani an abudal asnam. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika an syirka bika syai'an ala wasafi kalima la a'lamu. Dan terus kita mendakwakan umat kepada tauhid meskipun pahit rasanya. Ya. Berdakwah tauhid digelari Wahabi, digelari aliran ekstrem, radikal. Kalau kita dalam hal ini enggak radikal, masuk neraka kita. Dalam artian kalau kita enggak berpegang erat dengan tauhid, enggak boleh kita menentang syirik. Nauzubillah min dzalik. Itu rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajib untuk kita menafikan semua sesembahan Allah yang berarti kita sembahnyalah Allah. Dan kita menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah firmankan, dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Itulah Allah satu-satunya sembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Jangan kita pedulikan ucapan orang digelari Wahabi. Antum ucapkan jazakallahu khairan. Karena apa sih arti Wahabi itu? Kalau Anda bertanya langsung kepada mereka, mereka mungkin tidak bisa menjawab apa itu Wahabi. Wahabi padahal adalah suatu peribatan yang sangat mulia. Al-Wahhab itu nama Allah. Innaka anta al-Wahhab. Yaitu apa? Kita nisbahkan kepada Allah, kita nisbahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu pemuliaan sebetulnya. Jangan antum nangis, jangan antum marah. Sudahlah. Biarkan aja menggonggong kafirah tetap berlalu. Apalagi kalau mereka itu masih sadar, masih mau mencari kebenaran. Coba buka buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Usulus Salasah, kasus syubhat, kitab tauhid, dan yang lainnya isinya hanya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Beliau tidak mengarang mazhab baru. Beliau tidak mengajarkan terorisme. Beliau hanya mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu. Cuma memang ialah sunnatullah. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Sunnatullah yang membawa kebenaran pasti ada yang memusuhinya. Likuli haqqin jahidah. Inna likuli haqqin jahidah. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang. Pasti ada musuhnya. Rasul saja banyak yang memusuhi ketika beliau awal kali berdakwah. Dilempari batu, dicaci maki, dikatakan syair majun penyair yang gila. Dilempari kotoran binatang. Namun tetap istiqomah di atas dakwah at-tauhid. Namun sunnatullah sampai akhir zaman demikian. Maka harus dijaga siap menghadapi segalanya. Makanya harus bersabar, istiqomah. Kalau celotehan orang, sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun ratu drab. Ridho manusia itu impian yang tidak akan mungkin bisa digapai. Ada pun dan kontra itu biasa. Ini sunnatullah. Maka harus kita tetap istiqomah di atas tauhid, diantaranya dengan kita terus gencar mendakwakan tauhid. Jangan pernah mengatakan berdakwah kepada tauhid umat sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka kaum muslimin bukan orang musyrikin. Kita katakan Rasul bersabda, kaum muslimin ada yang masih menyembah berhala. Kalau kita malas-malasan berdakwah kepada tauhid, padahal ini adalah dakwah yang paling dipentingkan dalam Islam, yang paling diprioritaskan oleh para nabi dan para rasul. Ya kami budullah malakum min ilahin ghairu. Nabi Nuh alaihi salam Allah katakan walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, beliau mengatakan ya kami budullah wa qaumku sembahlah Allah. Dan sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin akhahum Hudan faqala ya qaumi ibudallah. Ingatlah kami ketika mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, sama dakwanya ya qaumi ibudallah, dakwah kepada tauhid. Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun pertama di kota Mekah, dakwanya qulu la ilaha illallah tuflihu, dakwah tauhid agar umat menyembahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, meninggalkan semua-semua selain Allah. Itu yang dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Maka di zaman seperti sekarang ini juga kewajiban kita, terutama para dai-dai, harus lebih gencar dakwah kepada tauhid la ilaha illallah, bukan malah melempem, bukan malah mundur ke belakang. Namun harus terus gencar meskipun banyak tantangan, banyak onak dan duri. Ini sunnatullah, harus tetap istiqamah di atas tauhid, di atas dakwah at-tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, ifradullah beribadah, beribadahnya kepada Allah saja. Yang berikutnya, di antara fitnah akhir zaman, ya, yaitu fitnah perpecahan umat, fitnah munculnya kelompok-kelompok sesat, ya, terutama di negeri kita ini. Kalau musim hujan, masya Allah, suburnya ya tanahnya, bahkan dinding-dinding pun tumbuh apa? Tanaman, betul tak? Namun bukan itu saja yang tumbuh subur di negeri kita. Kelompok-kelompok sempalan Islam, kelompok-kelompok sesat juga banyak bermunculan. Ada Nabi Isa di Jombang, ya. Ada Malaikat Jibril di Jakarta, ya. Ada siapa lagi? Tadi Dimas Kanjeng dan sebagainya muncul setiap waktunya. Teroris tidak pernah berhenti-hentinya membuat teror. Luar biasa negeri kita ini. Bukan hanya kekayaan alamnya, namun juga kelompok-kelompok ini fitnah akhir zaman. Yang mana kata Rasulullah SAW, wa man ya'tsminkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selaku nanti, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Kata fariqu wa ummah ala salatin wa sabina firqa qul la fina illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu afinnar, semuanya diancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wa ma hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma'ana alaihi wa sahabi. Yaitu yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Intinya ini, perpecahan umat, fitnah akhir zaman. Yang mana kalau kita mau telusuri lagi, kata Muhammad atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa, asal muasal 72 golongan yang sesat itu 4 golongan. Kata beliau, yang pertama asyiatur rafidah, syiah, dan ini yang sangat amat mengerikan fitnahnya di zaman sekarang ini. Bagaimana kaum muslimin mereka bantai lebih banyak, lebih dahsyat daripada pembantaian orang-orang Yahudi di Palestina. Sekarang masih tetap bergejolak Suriah, negeri Yaman, di Irak, yang sudah mereka sebagian kuasai. Mereka bantai kaum muslimin. Dalam jangka waktu beberapa tahun ini saja, di Suriah kaum muslimin mereka bantai. Kalau media mengatakan ini perang saudara, tidak. Ini adalah perang antara kaum muslimin dengan agama Syiah An-Nusairiyah, Syiah Rafidah, dengan dibantu oleh komunis Rusia. Ini yang Rasul sampaikan tadi, hampir-hampir kalian dikeroyok oleh semua umat-umat kafir. Syiah yang kafir bersengkongkol dengan Rusia, komunis yang kafir, untuk bantai kaum muslimin dia Belum Yahudinya mungkin ikut campur juga di sana, kita tidak tahu. Namun pastikan bahwasanya inilah persengkongkolan orang-orang kafir untuk bantai kaum muslimin, menghancurkan negara kaum muslimin. Syiah al-Houthiyah di Yaman memberontak, ingin menguasai Yaman, menjadikan Yaman seperti Iran. Agamanya agama Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini fitnah akhir zaman. Kewajiban kita, terutama bagi pemerintah kita, untuk sangat-sangat waspada terhadap makar-makar orang Syiah Rafidhah, baik dari segi akidah, segi provokasi mereka, ya. Meskipun sekarang tidak terlalu kelihatan dalam artian seperti di Yaman, di Suriah, namun yakini kalau mereka punya kekuatan, pasti mereka akan apa? Membuat keonaran, ya. Jangankan di Indonesia, di kota Mekah, ya, beberapa saat yang lalu mereka ingin untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, Masjid Haram dengan meluncurkan rudal-rudal balistik mereka dari Yaman, ya. Ini sekali lagi sejarah, ya, sudah berbicara berulang-ulang, Syiah Rafidhah musuh dalam selimut. Mereka adalah kaum munafiqin yang mengaku kaum muslimin padahal sangat amat benci kepada kaum muslimin. Kalau mereka tidak punya kekuatan, mereka takiyah, berpura-pura seperti kaum muslimin, seperti orang munafiqin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ila sayatirihim inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu orang mukminin, orang muslimin, mengaku seperti kaum muslimin. Namun kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, kan bersama kalian, kan hanya memperolok orang-orang yang beriman. Namun sangat disayangkan, banyak tokoh agama kita yang masih membela orang-orang Syiah Rafidhah tersebut. Padahal jelas mereka sesungguhnya penista agama yang sesungguhnya. Kalau orang kafir menghina Al-Ma'idah 51, ini banyak orang sudah paham, ini orang kafir. Namun banyak orang-orang muslimin, bahkan tokoh agama yang tidak paham. Orang Syiah Rafidhah menistakan Al-Quran. Mereka dalam kitab-kitabnya mengatakan Al-Quran ini sudah apa? Tidak komplit. Ya, yang ada hanya sepertiga, dua pertiganya hilang. Ya, seperti yang mereka ucapkan dalam kitab induk hadis mereka, Al-Kafi. Mereka mengatakan kita punya Mushaf Fatimah. Tiga kali lipatnya dibandingkan apa? Al-Quran kaum muslimin. Bahkan mereka juga punya kitab khusus. Fasl Khitab Fis Isbat Tahrifir Kitab Rabbil Arba'. Ucapan paten bahwasanya Al-Quran, kitabnya Allah, itu sudah diselewengkan, sudah dirombak. Na'udzubillah min dzalik. Ini penista Al-Quran yang sesungguhnya. Yang lebih dahsyat daripada apa? Penista Al-Ma'idah 51 saja. Namun, inilah fitnah akhir zaman. Banyak yang apa? Summun bukmun umyun. Yang buta, yang tuli terhadap fitnahnya kelompok Syiah Rafidhah. Yang sepanjang zaman, mereka punya apa? Punya makam terhadap kaum muslimin. Khilafah Abbasiyah jatuh. Siapa? Pelopor. Jejengkot provokatornya. Orang Syiah Rafidhah. Muhammad At-Tusi dan Al-Qumi. Yang menyelinap. Kemudian memberikan peluang kepada kelompok kafir Tatar untuk menghancurkan khilafah Al-Abbasiyah. Kemudian yang kedua, fitnah Khawarij. Fitnah teroris. Yang Rasul katakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahjasul asnan sufahul ahlam. Akan muncul pada akhir zaman sekelompok orang yang muda belia, masih muda namun bodoh dalam urusan agama, rajin membaca Al-Quran, la yujawizu imanum hanajirahum, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini yang telah terjadi di negeri kita. Terorisme dengan berbagai mereknya, ada kelompok ISIS dan itu yang lainnya, Al-Qaeda, dan itu kata Rasul sampai akhir zaman tidak akan pernah berhenti. Ini untuk aparat keamanan khususnya dan kita semuanya wajib untuk mewaspadai syubhat mereka, terorisme mereka, pemikiran mereka yang banyak kaum muslimin tidak sadar terperangkap dalam jaring-jaring mereka dengan alasan semangat memperjuangkan Islam dan sebagainya, namun kalau tanpa bimbingan ilmu dan ulama Ar-Rabbaniyin, ulama al-Sunnah wal Jamaah, akan mudah apa? Terprovokasi. Maka solusinya kita sekali lagi kembali kepada tadi, ilmu agama yang bersumber ke Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman para sahabat, cari guru agama yang betul-betul darah dan dagingnya bersatu dengan sunnah Rasul, dengan akidah para salaf yang mengajarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, yang tidak ngelama, Ini yang harus siapa? Kita betul-betul jaga, yang kita pegang erat di akhir zaman ini agar kita selamat di dunia wal akhirah. Ya, karena panitia sudah memberikan warning jam 16.45 sudah masuk tanya jawab, kita cukup sekian. Meskipun ada beberapa poin yang belum kita sampaikan, insya Allah akan kita sampaikan, cukup untuk memberikan kita peringatan wa dzakir faina dzikra tanfa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala alam. Allah. Bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya ulama yang mempelajari komparasi perbandingan agama, ada juga yang mempelajari komparasi manhaj dengan tujuan mengajak yang belum Islam menjadi Islam, yang Islam menyimpang menjadi Ahlussunnah sampai membuka debat. Kita katakan para ulama terdahulu mereka juga selain paham Islam yang sebenarnya, mereka juga paham ajaran agama-agama yang sesat, agama-agama yang batil untuk membantahnya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Beliau juga mengarang kitab untuk membantah ya orang-orang An-Nasara. Beliau punya kitab Al-Jawabus Sahih liman badala din al-Masih, bantahan kepada agama Nasara. Demikian pula murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah paham tentang agama Nasara. Maka beliau mengarang kitab Hidayatul Hayarah, ya. Firat ala Nasara, membantah orang Nasara. Jadi ilmu kristologi istilahnya, ya, perbandingan agama tidak ada masalah. Namun siapa yang layak mempelajarinya? Yaitu mereka-mereka yang sudah menguasai ilmu agama Islam. Jangan masih nul putul agama Islam, enggak tahu akidah yang benar, mempelajari kristologi, malah itu akan menjadi bumerang atas Islam. Nauzubillah min dzalik. Bahkan yang itu yang terjadi. Kita lihat di sebagian buku-buku kristologi, ya. Itu banyak ya penyimpangan-penyimpangan akidah. Di antaranya mengingkari adanya dajjal. Kenapa? Karena belum komplit, belum lengkap belajar agama Islamnya, sudah belajar agama lain, sehingga paham agama lain enggak paham agama Islam, jadi bumerang, ya. Jadi enggak ada masalah selama itu memang betul-betul apa? Ulama, ya. Dan sekali lagi, intinya yang sudah betul-betul menguasai ilmu atau tata akidah, ya, akidah Islamiyah, akidah sunnah jamaah, enggak ada masalah. Ya, dengan tujuan bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tren-trenan, namun untuk tujuannya membantah orang-orang kafir tersebut. Dan itu sekali lagi butuh modal yang banyak dalam keilmuan, enggak sembarangan. Apakah tulisan para asatid yang gemar mentahzir masa ya kita juga termasuk syubhat? Haruskah kita juga waspadai kalau memang tahziran mereka itu asbun ya asmuni? Ya, seperti contohnya misalnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mendapatkan banyak pujian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dakwah beliau kepada tauhid al-uluhiyah, kepada tauhid, kepada akidah, kepada manhaj yang benar, itu sangat amat jelas, terang benderang. Namun kalau dikatakan beliau sebagai murji'ah, dikatakan beliau penganut ajaran wahdatul adyan, persamaan antara agama, naudzubillah min dzalik. Ini tahzir yang batil, yang dusta. Kita jauhi orang-orang seperti itu. Imam Malik mengatakan ada 4 golongan manusia yang harus kita jauhi dari mempelajari ilmunya. Di antaranya orang yang suka berdusta. Di antaranya apa? Yang berdusta dengan tahziran-tahzirannya tadi. Ya, maka harus kita apa? Kita jauhi. Ya, mentahzir radio atau ya TV Roja dan seterusnya dengan berbagai macam kedustaan. Ini sekali lagi suatu hal yang harus kita apa jauhi. Ini adalah barisan sakit hati. Ya, jangan apa didengar ucapannya, kalau bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Ana meyakini apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin mendimu si kafir yang menghina Al-Quran merupakan perbuatan yang tidak sesuai sunnah Rasulullah. Namun ana menahan lisan dalam mengomentari tindakan mereka tersebut karena khawatir jidal. Apakah ana telah keliru dalam bermanhaj? Kalau anda melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, falyughayyir biyadihi, dirubah dengan tangan anda, dengan kekuasaan anda. Fa'ilam yastati fa'bilisan, kau tidak mampu dengan lisan. Dengan apa nasihat? Nasihat tidak harus dengan jidal, dengan debat. Sampaikan hadisnya. Rasul mengatakan, man araja an yansa li sultan fala yubdi ala niyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, presidennya, jangan di hadapan umum. Jelas larangan Rasul SAW. Sampaikan hadisnya. Ditolak. Terserah. Yang penting, wa ma'alaina illa al-bala. Anda insya Allah dapat pahala. Meskipun tidak berhasil untuk menjadikan orang itu mendapatkan hidayah tangan Allah. Sampaikan aja kebenaran. Ya. Jangan apa? Diam. Ya, as-sakit al-batil syaitan akhraf. Orang diam dari kebatilan, maka dia setan yang bisu. Sampaikan. Walau murah meskipun pahit. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang halaman depannya terdapat kuburan? Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu quburan anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah peringatan keras bahwasanya laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasara, dan ini bukan hanya bagi mereka saja, namun bagi yang mengikuti jejak mereka. Dan ini yang merupakan fin akhir zaman, yaitu umat Islam mengikuti jejak orang-orang al-kufar. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa diran bi diran hatta la dakhala juradab bil ladakhaltum. Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang kafir. Orang sebelum kalian adalah orang kafir, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai kalau mereka masuk ke lubang dot binatang di gurun pasir sana, kalian akan masuk ke dalamnya juga. Ketika para sahabat bertanya, al-Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu orang Yahudi Nasara? Rasul menjawab, sama. Siapa lagi yang tidak kalian ikuti selain mereka tersebut? Di antaranya, kalau orang Yahudi Nasara dahulu menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid tempat salat mereka, maka demikian pula umat Islam juga akan mengikuti jejak mereka, dan mereka juga akan mendapatkan sanksi seperti yang Rasul sabdakan tadi, la'anallahu al-Yahud wa Nasara. Maka inilah yang kita sangat sayangkan. Katanya benci Yahudi, namun apa mengikuti jejak Yahudi. Benci kepada orang Nasara, namun kalau Natalan ikut mengucapkan selamat Natal. Ikut juga perayaannya. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasul mengatakan, man tasabbaba qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya, maka sekali lagi, kaum muslimin kalah bukan karena kekuatan orang kafir, namun karena kelemahan kaum muslimin. Kaum muslimin masih banyak mengekor kepada orang-orang Yahudi Nasara, kepada orang kafir, baik dalam pakaian mereka, akhlak mereka, demikian pula dalam akidah dan peribadahan mereka. Selama kuburan itu masih di areal halaman masjid, maka dilarang kita apa? Salat di dalamnya. Kenapa? Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Selama sekali lagi kata ulama, itu masih di lingkungan halaman masjid, maka itu termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i, jika ingin mengetahui kebenaran, maka lihatlah kemana arah panah-panah musuh mengarah, maka disitulah al-haq. Apakah Daesh atau ISIS adalah yang dimaksud Imam Syafi'i? Saya tidak pernah mendengarkan dari Imam Syafi'i. Cuma kita pastikan ISIS bukan saat ini ucapan Imam Syafi'i benar. Tidak termasuk yang diucapkan Imam Syafi'i tersebut. ISIS adalah kelompok Khawarij. ISIS adalah kelompok yang ingin juga menghancurkan kaum muslimin di Suriah. Yang mereka bantai, yang mereka perangi bukan hanya orang kafir kata mereka. Bahkan kaum muslimin yang gak sesuai dengan mereka, yang gak membayar mereka juga dibantai. Apakah mereka ada kebenaran? Namun inilah kata Rasulullah SAW, etir khawarij kilafun nar yaqtuluna alal Islam wa yaj'una ala usan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Ya. Basar Asad selamat dari mereka. Namun kaum muslimin dibantai oleh mereka. Rusia katanya mau bantai ISIS, namun ternyata mereka juga membombardir apa? Rumah sakit anak kecil kaum muslimin, membantai kaum muslimin, mujahidin al-sunnah mereka juga bantai. Ini adalah pesan kumpulan mereka. Ya, yakin sekali lagi ISIS adalah kelompok khawarij yang akidah mereka bejat, akidah mereka merusak kaum muslimin. Demikian pula yang ada di negeri kita ini. Bagaimana apa keamanan mereka mau bunuh dengan kejinya, dengan apapun yang mereka miliki. Maka hati-hati sekali lagi, harus antum yakini, jangan pernah simpati, jangan pernah mendukung ISIS dan yang semisal dengan mereka. Mereka sebagaimana kata Rasul, al-khawarij kilabu al-nar. Rasul mengatakan kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Karena mereka adalah manusia yang paling keji, di antara kelompok-kelompok yang bid'ah setelah Syiah ar-Rafidhah qatalahumullah. Bagaimana kita mengenali manhaj seorang ustadz yang akan kita ambil ilmu darinya? Yang pertama kita tanya kepada ustadz yang sudah kita yakini di atas akidah dan manhaj yang benar. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, terkadang banyak dai-dai yang menusuk ke barisan dakwah salafiyah al-sunnah wal jamaah. Dikiranya salafi tulen, padahal dia kelompok haroki yang betul-betul kental keharokahannya ataupun jiwa khawarijnya. Dan ini sangat amat memprihatinkan. Sekarang ini sudah sering kita sampaikan, ada krisis manhaj, krisis dakwah akidah di dalam tubuh dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah. Kajian-kajian masalah manhaj, masalah dakwah, akidah, akidah salafus saleh, ini sudah mulai agak meluntur. Maka banyak jamaah-jamaah yang tidak paham siapa dai salafi, ustaz salafi, dai ahli sunnah wal jamaah. Beberapa saat yang lalu ada sebagian jamaah yang katanya salafi mau mengundang seorang ustaz tenar yang muncul selalu di televisi, ahli sejarah, ahli parenting nabawi katanya. Padahal kalau antum lihat, bahkan sebab beberapa saat ini atau yang akan datang atau sudah lewat, dia punya kajian yang berkaitan dengan kurang lebih maknanya meneladani tokoh yang bernama Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb adalah mbahnya teroris. Dialah yang mengajari terorisme di abad ini. Usama bin Laden itu adalah salah satu murid kesayangan saudara Sayyid Qutb yang bernama Muhammad Qutb, yang dua-duanya sama-sama memiliki pemikiran khawarij, ISIS, Al-Qaeda, jaringan teroris Al-Qaeda, itu semuanya anak cucunya Sayyid Qutb. Ini ada dai yang mau diundang di kajian dakwah salafiyah dengan alasan karena dia ahli parenting nabawi, ahli sejarah Islam. Padahal kajian-kajiannya tidak terlepas dari apa? Ucapan Sayyid Qutb, Muhammad Qutb. Ini salah satu bukti ada krisis manhaj. Banyak dai-dai kita yang enggak mengajarkan kepada jamaahnya siapa dai yang salafi yang sebenarnya. Siapa yang wajib ditinggalkan? Maka sekali lagi ingat sabda Rasul dari doa pun ala abu abi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Dan cirinya ini terkadang secara penampilan gak jauh beda dengan kita. Cingkrang, jenggot. Namun gak semua yang berjenggot itu apa? Salah fituren Usama bin Laden. Gambongnya jaringan teroris Al-Qaeda, jenggotnya lebih panjang dari kita semuanya. namun pemikirannya khawarij. Ya. Bukan kita mengira jin wa na'udzubillahi min dzalik, ini adalah ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan ciri khas. Ya, ialah sangat pentingnya kita belajar apa itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah agar kita bisa membedakan siapa Ahlussunnah yang sebenarnya dan mana yang apa? SHW. Mana yang asli, mana yang palsu. Kalau kita hanya belajar masalah ya, keharmonisan rumah tangga, bagaimana bercumbu dengan istri, taunya cuma ya, ini istri yang ya, cantik, yang tidak. Namun masalah manhaj, mana itu jaya salafi, la adri. Ya, inilah sekali lagi krisis dalam masalah apa? Ya, dakwah manhaj, dakwah akidah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi suatu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek. Rawal Bukhari dan Muslim. Apa maksud dari hadis tersebut? Yang ya, kita pahami, yang kita pernah pelajari, ini adalah ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj. Siapa mereka? Dua kabilah manusia yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Mereka sekarang ada. Ya. Dikurung oleh seorang raja namanya Dzulqarnain yang Allah abadikan kisahnya dalam surat apa? Al-Kahfi. Sekarang ada ya Ya'juj wa Ma'juj, cuma gimana? Wallahu a'lam. Secanggih-canggihnya satelit ya. Nah, pada seterusnya enggak akan mungkin menemukan gimana ya Ya'juj wa Ma'juj, gimana Dajjal. Ini ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada akhir zaman nanti akan keluar dan mereka akan memerangi semua manusia dan Allah akan apa? Ya, mengabulkan doa Nabi Isa untuk menghancurkan mereka. Ini wallahu a'lam. Tadi disebutkan kalau asal muasal 7-2 golongan ada 4. Tadi telah disebutkan 2. Ia ada khawarij. Bisa disebutkan 2 sisanya. Yaitu kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Qadariyah. Siapa kelompok Murji'ah? Ini kalau mau secara terpinci, kita alhamdulillah sudah pernah mengkaji di Apel Sawahan. Berapa edisi tentang dakwah salafiyah bukan Murji'ah. Bisa dilihat di YouTube atau mungkin di UFIT TV. Ini sudah di-share ya. Insya Allah lebih memantapkan kita untuk mengetahui apa itu kelompok Murji'ah dan juga kelompok Qadariyah. Nah, ini ada sedikit kata-kata yang enggak enak kepada Pak Presiden ya. Maka enggak saya baca karena enggak enak bahasanya. Maka saya mau nasihati untuk kaum muslimin dan untuk yang menulis seperti ini. Inilah salah satu krisis manhaj yang ada di kaum muslimin, yaitu banyak kaum muslimin yang tidak belajar atau yang tidak diajari bagaimana sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin, kepada presiden yang muslim. Itu sudah ada ajarannya dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selama presiden itu masih muslim, bagaimanapun kebejatannya, kedolimannya, selama dia masih muslim, itu ada aturan untuk kita menyikapinya dengan baik. Rasul bersabda, coba lihat Sahih Bukhari, Kitab Al-Ahkam, Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah, lengkap sudah sikap kita kepada pemimpin yang dolim misalnya. Ya. Apa kata Rasul? Man ra'a min amiri syam yakrafal yasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya suatu yang tidak dia sukai, bersabarlah. Ini tuntunan Rasul SAW untuk kita bersabar menghadapi pemimpin yang tidak kita sukai. Ada kebijakan-kebijakannya yang mungkin menyelisih Islam, yang tidak sesuai dengan selera kita. Kata Rasulullah yasbir, bersabar. Ini ujian dari kita atau dari Allah untuk kita. Ya. Kalau kita bersabar dan bertakwa, Allah akan menjaga kita. Namun inilah sekali kita dan kitanya mau instan. Ya. Kita tidak mau lagi mau belajar sunnahnya Rasul. Gimana kita mau menang? Gimana kita mau memperjuangkan Islam? Namun sumber hukum Islam kita injak-injak sendiri. Ya. Ini sabda Rasul kepada pemimpin kaum muslimin. ya, atau untuk pemimpin kaum muslimin. Maka Rasul mengatakan, man ahana sultan Allah, ahana Allah. Barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan hinakan. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan bagi pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam. Itu kan bagi pemimpin yang adil. Kita katakan tidak. Coba lihatlah kisah dari Rasul yang lain. Masih riwayat Muslim. Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak memegang petunjukku, yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus sayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini pemimpin yang zalim, yang kejam, sampai Rasul menggambarkan pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Insya Allah presiden kita enggak seperti itu, ya. Ini Rasul gambarkan bagaimana pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, enggak mengikuti hukumnya Rasul. Pemimpin yang zalim, keji, berhati setan dalam jasad manusia. Kita lihat bagaimana seorang sahabat, ya, yang mendengarkan hari seperti ini. Apakah langsung, ya, dikomentari? Apakah langsung dia demo? Dia kudeta? Coba lihat para sahabat. Inilah bedanya sahabat dengan sebagian kaum muslim di zaman akhir zaman ini. Sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, fa kaifa asna in adratu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana sikapku menghadapi pemimpin yang seperti itu? Bertanya kepada ahli ilmi, Rasul pada waktu itu. Ya. Bertanya, tidak langsung apa berfatwa. Apa jawab Rasul? Apakah disuruh kita mengkudeta, melengsarkannya, mencaci makinya, mendemonya? Apa jawab Rasul? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati perintahnya yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruka. Meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhida maluk, dirampas hartamu. Isma wa ti. Tetap dengar dan taati. Rawahu Muslim. Masihkah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Masihkah kita mau mengamalkan sabda Rasulullah SAW seperti ini? Ini yang jarang disampaikan. Padahal dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini ya, mulai umat Islam menjauhi hadis-hadis Rasulullah SAW. Maunya apa? Ya, mengamalkan pemikirannya, hawa nafsunya, tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak akan mungkin umat Islam akan jaya sampai mereka kembali kepada agamanya, kembali kepada sumber hukumnya, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat ma'an alihi wa ashabi. Selama-lamanya tidak akan mungkin kaum muslimin akan jaya dan mulia kecuali dengan kembali kepada agamanya yang murni. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslah awala. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam, yaitu dengan mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada agama Allah yang hak ini, bukan kembali kepada pemikiran, kepada hawa nafsu, kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Masih ada waktu? Apa doa bisa merubah takdir? Gimana pemahaman sunnah yang benar cara memahaminya? Doa itu sama sebetulnya dengan usaha. Ya. Seperti yang Allah katakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka apa merubah nasib diri mereka. Maka kewajiban seorang muslim-muslimah harus ada usaha dan doa. Dua-duanya adalah hal yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. I'malu, berusahalah. Rasul mengatakan, iris ala man faqa wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan mohon tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Menggandengkan dua-duanya. Ini ya yang akan bisa merubah takdir kita. Kita yakini, orang yang bodoh kalau dia belajar, insya Allah akan bisa apa? Akan bisa pintar. Innamal ilmu bita'alum, kata Rasul. Sesungguhnya orang itu bisa pintar, bisa berilmu dengan dia belajar hukum sunatullah. Ya. Orang makan, ya, insyaallah akan kenyang. Kecuali kalau enggak baca bismillah, ya kan? Setan akan ikut makan di situ. Makan tak ada apa, usaha dan doa. Doanya akan merubah biiznillahi taala. Ya. Akan tapi harus dipahami bahwasanya doa dan usaha itu semuanya sudah Allah catatkan di dalam lahul al-mahfud. Jadi kalau mau kita gambarkan rentetannya itu dalam lahul mahfud, misalnya kita dulu ya kurang pandai atau kurang kaya, kita berusaha, kita belajar, kita mohon kepada Allah, kemudian Allah takdirkan kita kaya, itu rentetannya sudah ada di dalam lahul al-mahfud. Jangan dibayangkan kita di lahul mahfud sekarang itu miskin, kita doa kemudian Allah hapus jadi kaya di lahul mahfud, bukan itu maksudnya. Namun maksudnya tadi, awalnya kita miskin, kita ya tidak paham agama, kita belajar, kita bekerja, kita berdoa, kemudian Allah akhirnya menjadikan kita kaya, menjadikan kita pandai. Rentetan itu semuanya sudah tercatat di dalam lahul mahfud. Kewajiban kita jangan banyak mikir yang di lahul mahfud, namun kita kata Rasulullah, ikmalu, berusahalah, beramallah. Ya, dan kita banyak berdoa kepada Allah yang di lahul mahfud. Ini akal kita enggak sampai kepada ini masalah gaib. Cukup kewajiban kita mengimani semua yang Allah catat. Namun apa yang Allah catat kita enggak tahu. Kewajiban kita belajar, beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz menyampaikan firman Allah, bersabarlah dan tetap bertakwa kepada aku jika musuh kalian dalam menghukum, maka Allah akan menurunkan kepada malaikat untuk membantu kalian. Mohon jelaskan firman Allah ini Quran surat ayat berapa? Ini surat Ali Imran, ya. Insyaallah ayat 125 kurang lebih ya. Ya, ayatnya pasnya itu kurang lebih saya enggak hafal betul, cuma ya insyaallah sekitar 120-an. Dua ayat tadi berdekatan. Intasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makan-makan musuh kalian. Kemudian dengan bala intasbiru wa tattaqu ini kalau tidak salah 121 atau 120 atau 125 kurang lebih. Cari sekitar itu. Apakah penyebab dari terjadinya perang Armageddon di mana atau kaum musliman kaum kafir hanya berjalan berjamaah? Ya kalau yang dimaksud adalah perang nantinya dengan pedang dan sebagainya, ini memang ada dalam riwayat-riwayat tentang tanda-tanda hari kiamat bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada peperangan zaman dahulu. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau esensi minyak sudah di ia tutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihilangkan, maka tidak ada yang akan lagi apa rudal, tidak akan ada lagi nuklir dan sebagainya. Yang ada senjata-senjata yang klasik ya zaman dahulu. Ini suatu hal yang tidak mustahil. Makanya nanti ya Nabi Isa alaihissalam ketika membunuh Dajjal dengan apa? Dengan pedang. Tidak ada lagi dengan apa? Atau 47 atau 45 tidak ada. Ya. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan mengatakan lu kok bisa. Oh, enggak masuk akal. Akal Anda yang belum apa? Belum iya, belum waras. Iya. Masih banyak? Khalas? Iya. Kata panitia sudah khalas. Kita tukar sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatian antum. Wa jazakum khairan katsiran. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Aku qul hadza wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.